Qalat na'am. Taribat yaminuki. Fabima yashbihuha waladuha. Selamat katanya. Artinya dengan engkau banyak bertanya berarti engkau selamat. Lalu Nabi SAW mengatakan kalau wanita itu tidak mengeluarkan air mani, bagaimana mungkin ada anaknya percis ibunya? Jadi kalau percis dari sisi wajahnya, postur tubuhnya, bahkan mungkin sebagian karakter gitu ya, itu menunjukkan ada air mani. Mengeluarkan apa air? Air mani. Nah, Imam Bukhari membawakan bab malu dalam ilmu. Jadi bab malu dalam ilmu. Yang dimaksud di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa malu ada dua. Karena udah lewat di bab iman. Ada malu yang terpuji, yang itu adalah merupakan bagian dari iman, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dan hadisnya udah kita baca. Yaitu malu yang memberikan motivasi bagi orang melaksanakan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Ini malu yang terpuji. Malu yang merupakan bagian dari iman. Adapun malu yang menjadi sebab orang meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqasimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapa dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia, yaitu manusia, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisanan wa syafatain. Sahkanlah Ummu Sulaim dalam hadis ini. Kemudian di lain hadis, wanita Ansor juga terpuji dari sisi lain. Ya. Di antaranya apa? Dikatakan rukubul khail wal ahna. Bahwa wanita Ansor itu punya kecerdasan, punya kemampuan skill, maaf, mengendarai unta. Kemudian apa? Ahna. Ahna itu wanita yang punya kemampuan mengendalikan anaknya. Yani taqumu auladiha, yang mampu mendidik mengendalikan anaknya. Oleh sebab itu para bapak pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, cita-cita punya anak harus dibarengi juga dengan kemampuan mendidik. Motivasi kita punya anak banyak itu sangat baik, karena memang dianjurkan dalam hadis. Tapi kita bukan hanya memproduksi anaknya gitu. Harus mampu juga mendidik apa? Anak, mengendalikannya, mengarahkannya. Itu adalah sangat penting. Dan dengan itu wanita Ansor dipuji dan mendapatkan sanjungan. Imam Mujahid mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang memiliki sifat pemalu dan bersikap sombong. Jadi dua orang yang memiliki sifat ini tidak akan dapat ilmu. Yang pertama pemalu, yang kedua yang sombong. Kita akan lihat hadis ini. Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Ya. Yaitu Ummu Sulaim bintu Milhan. Para ulama mengatakan namanya berbeda-beda pendapat tentang nama. Siapa Ummu Sulaim itu? Nah, kita ceritakan dulu sedikit Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Ummu Sulaim bintu Milhan. Namanya dikatakan Rumaisah, kemudian dikatakan Rumailah, dikatakan juga Sahlah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang namanya. Wahia Ummu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah ibunya Anas bin Malik, itu seorang sahabat yang mulia yang menjadi pembantu Nabi SAW tidak kurang dari 10 tahun. Ummu Sulaim masuk Islam dan beliau orang Ansor. Ummu Sulaim masuk Islam dan suaminya tidak masuk Islam. Dan beliau sangat kuat dan sabar ya atas itu. Dan suaminya diajak masuk Islam, tidak masuk Islam sampai beliau pergi ke Syam dan meninggal dunia suaminya. Maka Anas bin Malik menjadi yatim. Jadi menjadi yatim karena bapaknya tidak masuk Islam. Dan Ummu Sulaim ini termasuk da'iyah, seorang da'i yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam. Dan dikatakan apa yang menghasilkan Anas bin Malik sebagai sahabat yang tangguh, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan Anas bin Malik ini yang didoakan oleh Nabi SAW dengan 3 doa, banyak anak, banyak harta, panjang umur ya. Ya sebagaimana sudah sering saya jelaskan, beliau punya anak 125 anak ya. Umurnya lebih dari 100, umurnya 100 tahun. Kemudian hartanya banyak. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha mengajari sejak kecil mentalkin kalimat syahadatain. Jadi Ummu Sulaim ini mentalkin, mentalkin itu nungtun ya, melafadzkan dua kalimat syahadatain dan mengajarkan maknanya. Ketika Anas bin Malik masih kecil dan mengajari tentang agama, mengajari tentang agama, lalu Anas bin Malik dititipkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallam tidak kurang dari 10 tahun. Jadi menjadi orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim ini dikatakan adalah sebagai saudara Nabi SAW. Tapi apakah saudara senasab atau saudara persusuan? Sebagian para ulama berbeda pendapat. Karena termasuk mahramnya beliau. Jadi termasuk mahram. Jadi Rasulullah sebagai mahramnya. Sehingga beliau terkadang masuk ke rumahnya Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah SAW. Bahwa Ummu Sulaim datang berkunjung ke Rasulullah SAW. Faqalat. Beliau berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah. Nah, yang akan ditanyakan ini perkara yang sifatnya sir. Jadi perkara yang sifatnya rahasia. Bukan perkara yang dibuka open bar itu. ini berkaitan dengan syahwat. Orang punya syahwat kuat, dilontarkan kepada orang lain, ya itu hatta orang Arab memiliki pandangan itu kurang muruah. Artinya apa? Kurang pantas menceritakan tentang kuat syahwat. Ya, ini Ummu Sulaim akan menanyakan itu tentang syahwat. Makanya beliau membuka dengan mukadimah yang di situ menutupi apa yang menjadi rasa malunya dan menjadi satu motivasi untuk keberanian. Qalat, beliau berkata, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak tahu apa tidak malu akan kebenaran. Sebagian para ulama mentakwil makna hadis ini, ada yang mengatakan la ya'muru minal istihya minal haq. Tapi yang benar kita katakan bahwa Allah memiliki sifat malu taliku bijalali wa adzamatihi. Allah disifati dengan malu tapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak sama dengan malu makhluknya. Sudah barang tentu. Beliau berkata, hal alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Apakah seorang wanita harus mandi apabila dia mimpi? Qala Nabi Sallam, idza ra'atil ma. Iya, katanya kalau dia melihat air maninya. Berarti mimpinya saja tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah keluar air mani. Maka datang hadis yang umum, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, al-ma'u minal ma'i. Mandi karena keluar air mani. Ya, artinya wajibnya mandi ketika keluar air mani. Nanti dijelaskan. Yang menunjukkan kalau orang mimpi dan tidak keluar air mani, artinya kalau orang mimpi jima dan tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Faqadat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Maka Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya, artinya di sini bahasa Sunda tadi mengpun. Artinya menutup wajahnya karena merasa malu. Waqalat, lalu beliau pun berkata, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah. Tapi maknanya apakah mimpi? Bukan begitu. Maknanya apakah wanita keluar air mani? Nah, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ungkapan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan apakah wanita keluar air mani? Ini ada beberapa kemungkinan, apa memang Ummu Salamah tidak merasakan itu atau ada hal yang lain. Karena sudah barang tentu kalau berkaitan dengan air mani, maaf ya disebutkan, itu jelas ya beda antara laki-laki dengan apa? Perempuan. Jadi laki-laki dengan perempuan berbeda gitu. Tingkatannya, keterjadiannya dan sebagainya gitu. Ya. Para dokter mungkin akan lebih tahu. Dan setiap di antara kita juga, walaupun tidak diajarkan hal-hal seperti itu, apa, tahu sendiri ya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fabima yushbihuha waladuha. Beliau mengatakan, dari mana ada seorang anak menyerupai ibunya. Jadi dari mana seorang anak menyerupai ibunya. Berarti Nabi SAW menjawab dua jawaban. Yang pertama, bahwa wanita suka mimpi. Ya, jadi wanita juga suka mimpi sebagaimana laki-laki apa? Mimpi. Artinya perempuan suka bermimpi jima sebagaimana seorang laki-laki bermimpi jima. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perempuan mengeluarkan air mani sebagaimana kaum laki-laki mengeluarkan apa? Air mani. Dan itu yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu dalam dua poin yang berkaitan dengan air mani. Berkaitan dengan mimpi, yang dimaksud di sini mimpi tentunya mimpi jima. Mimpi jima. Mimpi jima. Orang yang mimpi jima, apabila ia tidak melihat air mani, maka ijma tidak wajib mandi. Jadi orang yang bermimpi jima dan dia tidak mendapatkan air mani ketika bangun, maka tidak wajib mandi. Dalilnya al-ma'u minal ma'i. Dan hadis ini artinya mandi karena air. Hadis Abu Sa'id al-Khudri. Yang kedua, jika seseorang itu mimpi janabah atau mimpi junub atau mimpi jima, lalu ia melihat air mani, maka wajib mandi baginya berdasarkan ijma. Jadi wajib mandi berdasarkan ijma. Jadi kalau orang itu mimpi, mimpi janabah, mimpi junub, mimpi jima, lalu melihat air mani, maka wajib baginya mandi. Dengan dua dalil tadi, al-ma'u minal ma'i, dan dengan hadis ini. Ketiga, kalau orang tidak mimpi tapi melihat air, bukan melihat air hujan. Yang dimaksud di sini mungkin didapatkan, maaf, di kainnya atau di celana dalamnya didapatkan air. Apa yang harus dilakukan oleh orang? Apabila orang bangun mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak mimpi janabah, tidak mimpi jima, maka para ulama menjelaskan dengan kaidah-kaidah dalil lain. Yang pertama, apabila dia yakin itu air mani, maka wajib baginya mandi. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi kalau orang itu yakin bahwa itu adalah air mani, maka wajib atas dia untuk mandi. Itu mandi janabah. Yang kedua, apabila dia yakin bahwa itu air madhi, bukan air mani, tapi air madhi. Nanti mungkin akan dijelaskan apa perbedaannya, air madhi. Dia yakin bahwa itu air madhi, bukan air mani, maka tidak wajib baginya mandi, tapi baginya berwudu dan membersihkannya. Dan membersihkannya, ya, artinya bertoharoh, tapi tidak wajib mandi. Ida syakka hal huwa mani am huwa madhi. Ida syakka walam yatabayyan lahu. Dan apabila dia ragu dan dia tidak mendapatkan kejelasan, kepastian bagi dia apakah itu air mani atau itu adalah air madhi, ya, maka bagi seseorang itu ada dalam dua kondisi. Jadi apabila dia ragu air mani atau air madhi. Air mani atau dia air madhi. Atau bahkan ada dalam tiga kondisi. Ida syakka. Ida syakka. Apabila dia ragu, maka ada dalam tiga kondisi. Yang pertama, dia bisa bertanya kepada orang yang tahu apakah madhi atau mani. Mungkin saja kalau udah nikah, tanya istrinya. Walaupun udah punya istri, banyak yang masih mimpi, ya. Ya, karena di dalam hukum fikih itu udah dibahas juga. Bagaimana kalau seorang yang udah nikah masih mimpi gitu? Nah, berarti syahwatnya apa? Kuat, ya. Bahkan mungkin sebelum tidur dia ya artinya menghayal, yang dihayal bukan istrinya, yang dihayal adalah seorang artis dan sebagainya. Ternyata dia mimpi gitu. Dan itu terjadi, ya. Maka kebetulan istrinya adalah seorang yang faqih. Istrinya faqih, tahu, bisa membedakan. Kata istrinya, "Mani, Pak." Maka berarti wajib mandi. Sebab di sini pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Atau terjadi istrinya yang mimpi dan dia mencari tahu kepada suaminya yang seorang yang faqih, tahu, bisa membedakan. Atau teman antum di kosan mahasiswa gitu ya. Ini ada temannya yang mampu membedakan, oh, ya ini mah air mani gitu. Dan dia seorang berilmu. Maka ditetapkan hukum. Oh, antum mandi ya. Itu kalau ada yang mengisyaratkan. Yang kedua, ada isyarah wa muqaddimat qabla naum. Yang kedua, ada kemungkinan sebelum tidur ada hal-hal yang mengisyaratkan kepada mani ataupun madi. Contoh, ketika sebelum tidur ternyata diingat-ingat malam tadi itu saya menghayal perempuan itu atau menghayal seseorang. Kan ini ilmu, nggak bisa saya nggak ngomong seperti ini ya. Jadi ini karena ini waki, hal yang terjadi dalam dunia, enggak. Dan saya ngomong karena ditulis dalam buku ulama ya, bukan min indi nafs. Itu dibahas oleh para ulama. Jika seseorang punya mukodimah sebelum tidurnya gitu, apa yang terjadi sebelumnya? Umpamanya sebelum tidur diingat-ingat tadi saya tafakur wanita gitu. Kemudian mengingat-ingat ya. Bahkan mungkin hari ini tidak sedikit sebagian orang ya melakukan sesuatu yang tidak senonoh gitu kan. Ini senonoh. Dia ya semi onani atau apa gitu namanya. Karena hari ini berbeda ya dengan media dan sebagainya, bisa dilakukan dengan berbagai macam. Maka hukumnya akan dikembalikan kepada alamat sebelumnya. Kalau dia itu tafakur wanita, menghayal seorang wanita, maka golibnya itu adalah madi. Umumnya adalah madi. Maka diambil hukum baginya tidak mandi. Tidak mandi. Tidak mandi. Ya, itu. Tidak mandi. Nah, kalau terjadi pada nomor tiga, yang tempat ditanya tidak ada, kemudian hal yang membantu untuk mengambil mana yang lebih kuat tidak ada, maka yang rajih dari aqwal ulama, hukum asal tidak mandi. Jadi kalau orang ini tidak tahu apakah air mani ataupun air madi, maka hukumnya adalah tidak mandi. Karena hukum asal tidak mandi. Al-aslu adam, asalnya tidak ada. Ya. Dan ini berkaitan dengan mimpi. Nah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ya, perlu diperhatikan hukum mimpi, mau malam mau siang, itu sesuatu yang bukan keinginan manusia. Kalau itu apa mimpinya itu? Mimpi. Mimpi berjima, mimpi janabah, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh seseorang ya. Ya. Mungkin hari ketika kita Ramadan, ketika kita puasa, bisa juga kita mimpi siang. Oleh sebab itu ijma para ulama, keluar air mani karena mimpi di siang Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi sebagian para ulama mengisyaratkan ada sebagian orang yang memang berusaha untuk mimpi. Bahkan mungkin ada di antara kita ada yang berdoa, "Ya Allah, semoga aku nanti mimpi basah." bahkan membuat mukodimah-mukodimah, membuat apa perantara-perantara yang bisa seperti itu. Maka kata para ulama, hadza la yanbaghi lil muslim, ini tidak layak bagi orang yang beriman, tidak layak, karena berkaitan dengan qillatul muru'ah. Orang yang seperti ini adalah rendah dari sisi akhlaknya, akhlaknya dari sisi apa, akhlaknya. Bahkan keluar air mani, ada yang semata mata orang, umpamanya di antara kita yang orang macam-macam, di antara kita ada orang yang hanya melihat istrinya saja itu keluar air mani, gitu. Wala haraj hada. Ini tidak ada apa, tidak ada dosa bagi orang seperti ini, punya dahsyat syahwatnya. Tapi terkadang seseorang itu yataladad, yataladad apa artinya? Dia sengaja ingin menikmati seperti itu, gitu. Menikmati seperti itu, dia nonton TV, dia nonton apa, HP gitu, yataladad. Maka itu tidak boleh. Mimalayan bagi ala muslim, sesuatu yang tidak layak bagi seorang muslim, seorang muslim. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan beberapa edukasi tentang syahwat. Jadi edukasi tentang syahwat, tapi jangan seperti dalam disertasi. Iya, kan yang dibuat oleh Abdul Aziz ini, itu kan dalam pandangan dia itu edukasi gitu. Tapi pola berpikirnya yang keliru. Karena perlu diketahui sama kita ya, akal sehat dan pola pikir yang sehat. Ya. Banyak orang yang akalnya sehat tapi pola pikirnya tidak sehat. Maka menghasilkan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Pola pikir harus dibuat sehat. Caranya seperti apa? Edukasi tentang syahwat di dalam Al-Qur'an udah jelas. Dengan kalimat wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati apa? Zina. Dan zina dinamakan apa? Fahisyah. Jadi zina dinamakan fahisyah, yaitu perbuatan keji. Kenapa zina dikatakan perbuatan keji? Karena punya tiga konsekuensi pembunuhan. Jadi perlu dipahami bahwa zina itu punya tiga konsekuensi pembunuhan. Yang pertama, qatlun lil hayat wa qatlun lil jama'ah wa qatlun lil asirah. Jadi berzina itu dikatakan perbuatan keji, bahkan sederet dengan syirik, dengan membunuh. Waladina la yad'una ma Allah ila an akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haram Allah ila bil haqqi wa la yaznun. Dalam surah apa? Al-Furqan, ketika mensifati wa ibadur rahman. Kenapa dikatakan bahwa berzina adalah pembunuhan kepada kelangsungan hidup manusia? Ya, kenapa dikatakan pembunuhan kepada kehidupan kelangsungan manusia? Yang pertama, komunitas manusia akan semakin berkurang dengan berzina. Karena umumnya orang berzina tidak ingin punya anak. Itu ya. Jadi logika ini. Kalaupun ada yang berzina dan menyenangi punya anak, maka bisa dikatakan 1001. Atau orang-orang yang udah hilang muruahnya, udah dihilangkan muruahnya, itu ya. Pezina tidak menginginkan punya anak. Maka kalau orang berzina, otomatis akan mengurangi komunitas manusia. Komunitas manusia. Itu sederhananya. Kemudian apa? Perzinahan ini akan menghilangkan nasab manusia. Nasabnya tidak jelas. saya binti siapa, saya bin siapa, maka hilang. Yang kedua, perzinahan itu membunuh komunitas manusia, akan membunuh masyarakat. Dan ini dari banyak sisi, satu sisi saja, bahwa perzinahan ini Allah akan menurunkan azab, yang dengan azab itu banyak yang mati. Aid, HIV, taun, berbagai jenis penyakit kulit dan sebagainya. Bahkan suatu ketika Allah Ta'ala akan menenggelamkan satu kaum yang mereka menghalalkan zina. Kita lihat, jangan kisah apa? Jangan kisah Lut alaihi salam. Ada di Indonesia, di Jawa Tengah, sebuah gunung yang dulu di situ zina. Itu hilang dan dipindahkan gunung yang satu ini. Ya, itu tidak jauh dari kehidupan kita hari ini. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak tahu kisahnya. Kemudian akan membunuh keluarga. Orang kan tidak jelas nasabnya, dijelas kemana, siapa pamannya, siapa bibinya, mana warisnya. Ini kan tidak jelas semuanya. Hartanya, persengketaan, pembunuhan. Kenapa berzina adalah awal dari pembunuhan? Kita tahu, aborsi, anak ditelantarkan, ya, sampai ada anak di kardus, anak ada di WC, anak ada di mana? Anak ada di tong sampah. Ketika dicari pelakunya siapa? Oh, ternyata melahirkan tanpa pernikahan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala harus berani, ya. Kalau sekarang ada tulisan rokok membunuhmu, maka tulislah perzinahan membunuhmu, gitu. Karena pembunuhan rokok itu di bawah pembunuhan perzinahan. Apa ada yang merokok tiba-tiba membunuh orang? Ya, kita belum menyaksikan, bukan saya setuju dengan rokok, tapi kita mengambil perbandingan. Ada enggak orang yang merokok membunuh orang? Ya ada ya, kemarin ya yang neneknya itu dibakar ya, yang ada di Garut kemarin, minta uang 15 ribu kan ceritanya, wallahualam belum, udah valid atau belum. Yang jelas meminta uang 15 ribu mungkin untuk merokok atau apa gitu kan, akhirnya dibunuh ibunya, neneknya gitu. Tapi kalau yang dinamakan perzinahan, itu jelas wasilah membunuh. Bahkan pembunuhan dari pelaku pezina, perzinahan adalah dari berbagai sisi. Membunuh janin. Bahkan sebelumnya udah membunuh janin. Apa contohnya? Orang berzina menggunakan kondom. Orang berzina itu tujuannya tidak punya anak kan gitu. Berarti sejak awal udah membunuh. Kalau dikatakan ternyata hamil, belum ditiup ruhnya, aborsi. Udah ditiup ruh juga masih aborsi. Udah dilahirkan dibunuh. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW berlindung kepada Allah dari dosa yang akan dilakukan oleh umatnya, dari 5 dosa besar. Dan 5 dosa besar ini dosa yang paling akan merusak tatanan hidup masyarakat. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah ya, dari 5 poin maksiat yang Nabi SAW berlindung kepada Allah, semoga umatku tidak melakukan ini. Tapi ternyata dilakukan oleh umat ini. Tidak dilakukan oleh para sahabat dan generasi terbaik, tapi akan dilakukan oleh umat akhir zaman. Ya, 5 poin ini apa? Saya bacakan lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu khisalin. Fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehabis salat subuh menghadap kepada para sahabat seraya mengatakan, yal muhajirun. Wahai para muhajir, aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara untuk tidak menimpa kepada kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fashafihim ta'unu wal auja'u allati lam takun fi qaumil ladzi madau. Tidaklah perzinahan fahisyah, perzinahan tersebar pada satu negara, pada satu kampung, kecuali Allah akan menurunkan penyakit ta'un, berbagai bentuk penyakit kulit, dan penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelum mereka. HIV, AIDS, yang kita lihat. Ini dosa pertama. Yang kedua, walam yam kusul mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil maunati wajur sultani. Tidaklah mereka mengurangi takaran mereka, timbangan mereka, artinya dalam interaksi jual beli, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kesempitan hidup, akan menahan turunnya hujan, dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi ketika satu masyarakat tidak jujur dalam dunia jual belinya. Ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qataru laulal bahaimu lam yumtaru. Dosa yang ketiga, tidaklah satu kaum orang yang memiliki harta untuk dizakati dan mereka tidak menzakatinya, kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Ya, salah satu penyebab lambatnya turun hujan karena orang-orang yang berharta dan mereka bakhil. Ya, itu dosa yang ketiga. Dosa yang keempat, walam yankudu ahdallahi wa rasulihi, dan tidaklah mereka melanggar, melampaui batasan Allah dan Rasulnya, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ila salatu alaihim adduan min ghairihim fa akhadhu ma fi aidihim, kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh, artinya musuh-musuh Islam akan berkuasa di negeri-negeri Islam dan mengambil kebaikan-kebaikannya, ekonominya, semuanya dikendalikan orang. Dosa apa? Dosa banyak melakukan pelanggaran. Yang kelima, dosa khusus yang dilakukan oleh pemimpinnya. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'alallahu bainahum ba'ash. Tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali akan terjadi di antara mereka pertikaian, pembunuhan, pengaliran darah, pertikaian satu dengan yang lainnya, saling menjegal, permusuhan yang berkepanjangan. Maka Nabi SAW menyebutkan yang lima, salah satunya ada dosa perzinahan. Zina ya. Dan Nabi SAW mewanti-wanti tentang perzinahan itu dalam hadis ya. Ini supaya kita tahu ya perzinahan ini. Karena perzinahan ini, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu satu yang paling rentang untuk setiap manusia. Jadi kita jangan berbicara hanya orang lain. Mungkin saja di antara kita terpleset perzinahan ini. Karena Nabi SAW mengisyaratkan dengan beberapa hadis. Di antaranya ada 3 hadis peringatan Allah dan Rasulnya tentang zina. Yang pertama, Nabi SAW mengisyaratkan di antara ciri-ciri hari kiamat tersebarnya perzinahan. Nabi SAW mengatakan, inna min ashrati sa'ah raf'al ilmi wantisharul jahl wantisharul zina wa syurbul homer. Di antara ciri-ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kejahilan, diminumnya khamr, dan tersebarnya perzinahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menggandengkan antara khamr dengan berzina. Identik ya, ini pertemanan antara khamr dengan berzina. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahkan ini wanti-wantinya lebih dahsyat. Sayati ala ummati qaumun yastahilunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi SAW mengatakan akan muncul satu generasi manusia dari umatku, orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Itu sepaket semuanya ya, sepaket semuanya, khamr, musik, kemudian berzina. Ini sepaket. Yang paling mudah terjadi dalam setiap individu manusia. Bahkan dikatakan kata-kata menghalalkan. Apa kata-kata menghalalkan? Saya ingin tetap mengungkapkan ini gitu ya. Para ulama mengatakan ada tiga tingkatan penghalalan. Yang pertama, yang dimaksud menghalalkan adalah menjadi sesuatu yang biasa di tengah umat ini. Tidak ada pengingkaran, tidak ada rasa lagi malu orang berzina, orang punya anak di luar nikah, biasa aja gitu. Bahkan data-data statistik yang ada hari ini mengejutkan itu kan. Ada di sekolah perguruan tinggi Islam tidak perlu disebutkan, diklaim 60% mahasiswinya tidak perawan lagi. Bayangkan kalau yang lainnya. Itu dikatakan 60%. Dan apa yang saya ceritakan itu kejadian nyata gitu kan. Ada seorang anak datang ke bapaknya, "Pak, aku ingin nikah sama si Pulan." Kata bapaknya, "Jangan nikah sama dia." Anaknya heran, "Kenapa?" Ternyata jujur orang tuanya, bapaknya jujur. Kata bapaknya, "Maaf, itu anak selingkuhan." Jadi bapak pernah dengan ini, "Kamu enggak layak." Sedarah kata. Lapor ke ibunya. "Ibu, ternyata bapak begini. Dan ternyata itu adalah anak selingkuhan." Kata ibunya, "Nikah aja kamu sama dia." "Kenapa?" "Kamu juga bukan anak bapak kamu. Ini anak selingkuhan bapak kamu." Nah, ternyata istrinya juga serong itu. Dan mengatakan, "Ini bukan anak kamu, itu bukan anak bapak kamu ini." Nah, ini kan parah gitu. Dan apa yang saya sebutkan itu antum teliti, ribuan orang yang seperti ini. Ribuan orang seperti ini. Ada sebuah cerita juga nyata ceritanya. Ada anak umur 5 tahun ternyata dibawa sama bapaknya. Ternyata bapaknya bawa dia ke hotel, ketemu dengan perempuan wanita. Ya, artinya berzina. Lapor ke ibunya, "Bapak kemarin begini-begini." Kebetulan bapaknya sedang pergi keluar kota. Ditunggu, ketika datang ya, ibunya ingin menghakimi si bapaknya itu, suaminya. Lalu bertanya kepada anaknya, "Coba ceritakan kepada ibu," katanya, "apa yang dilakukan oleh bapakmu kemarin." Ternyata anaknya ini jujur dan berkata, "Bapak kemarin itu melakukan begini seperti ibu kemarin dengan si Pulan melakukan ini." Akhirnya damai gitu kan. Tapi damainya bukan damai dalam arti kebaikan. Kenapa? Sama-sama mengerti gitu. Sama-sama toleransi. Dan itu terjadi. Inilah yang dimaksud hari ini orang-orang menghalalkan zina. Yang kedua, menghalalkan zina adalah memberikan sekarang lokalisasi perzinahan, keburukan. Ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan ini perkara yang dahsyat yang menimpa. Malapetaka besar. Ya. Malapetaka besar yang menimpa kepada kita. Dan yang ketiga tentunya yang dahsyat. Bahwa Nabi Hasalam menyampaikan sesuatu dan itu terjadi. Dan itu ciri kenabiannya. Bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi Hasalam terjadi seperti apa yang diberitakannya. Walaupun ini bukan sebuah kebaikan tentunya. Yaitu apa? Akan ada orang yang secara lidahnya, tulisannya mengatakan halal. Dengan berani mengatakan halal. Berzina. Jadi ini udah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat memberikan edukasi yang sangat agung. Dan edukasi syahwat ini dalam Islam begitu agung. Pertama, Islam mengenalkan seks, mengenalkan jenis kelamin. Allah berfirman, walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Nah, ayat ini mengisyaratkan bagi orang yang berpikir dan berakal sehat dan berpikir dengan filosofi sehat, dia akan mengetahui bahwa Allah telah mentakdirkan wanita dengan laki-laki apa? Berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa cinta yang hakiki, cinta yang ada kasih sayang adalah cinta dari dua jenis insan yang berbeda. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, walaupun mengklaim ada cinta, tapi itu bukan mawaddah dan bukan rahmah. Dan tidak akan pernah tercapai apa yang dinamakan kasih sayang kalau laki-laki berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Jadi ini Al-Quran ya, menggambarkan pada kita. Dan sangat luas sekali ya. Untuk kita pahami poin ini. Tapi bukan makomnya untuk menyebutkan semua ya. Sampai mungkin kalimat yang sederhana yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Bahwa Nabi SAW mengatakan, jika kamu berjalan dan di jalan melihat seseorang yang paling menakjubkan kamu. Artinya Nabi SAW mengisyaratkan kalau kita berjalan, cet bahasa Sunda mah turu kareret awewe gitu ya. Anu matak memberi mati syahwat gura-giru balik tunaikan eta kahayang teka istri gitu. Bahwa Nabi SAW mengisyaratkan kalau kamu menemukan seseorang yang menakjubkan kamu, ada enggak ini dalam hadis ini, cari pembantumu, enggak ya, cari sekretarismu atau cari wanita di luar sana lalu akad dengan, enggak. Nabi SAW mengatakan, tunaikanlah hajatmu dengan istrimu. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wanita yang paling baik adalah wanita yang ketika dikunjungi suaminya, menyenangkannya. Gitu kan. Makanya harus tahu, Pak, pulang jam berapa? Itu kan, supaya dangdan kan gitu. Jangan sampai kalau di luar, menor datang ke imah, menyebalkan. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Jadi udah diatur semuanya dan indah. Cuma kita para ibu, para bapak, antum dengan saya terkadang tidak merasakan indahnya Islam karena pengetahuan kepada Islam itu jauh gitu. Coba kalau antum pahami gitu cara berumah tangga Islam. Nah, tidak perlu ada pertanyaannya. Maaf saya cerita ini. Saya ada penelepon. Dia bercerita. Mudah-mudahan juga mendengar hari ini. Cerita, Ustaz, apa hukumnya seorang suami menghardik istrinya udah 3 hari? Artinya dia marah sama istrinya udah 3 hari, tidak nanya, tidak ini. Saya tidak tertuju kepada hukum. Kata saya, apa sih perasaan antum? Perasaan antum apa sih? Ya gak enak. Ya kalau begitu gak usah tanya hukum sama saya gitu. Kalau antum merasa tidak enak, buat apa antum menghardik istri antum? Gitu. Saya bilang. Kemudian dari suaranya beliau ketika nelpon saya, suaranya agak tegang gitu. Kata saya, kayaknya ini penyakitnya gitu. Jangan dulu berbicara istri antum. Ini suara antum nelpon saya tegek jika kieu gitu ya. Kayaknya ini yang membuat antum tidak bisa apa? Tidak bisa membuat istri antum itu enjoy dengan antum. Jadi kedakuma Ustaz, ya, coba antum membuat istri antum nyaman mendengar, membuat nyaman antum datang. Ceritanya kan gitu, katanya ketika mau dijimat ternyata istri saya tidak mau. Berarti antum kurang strategi, kata saya itu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada hal-hal ya, bahwa dalam Islam itu udah sempurna. Cuma mungkin apa yang kita tahu tentang Islam, itulah yang terkadang orang apa? Berbeda-beda. Kemampuan kita ya untuk melaksanakan Islam ini. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, kalau dalam bahasa orang lain, adalah wanita inspiratif, inspirator, yang mau bikin kita juga harus malu dengan Ummu Sulaim gitu ya. Seorang wanita yang mampu berbicara kepada Nabi SAW dan dengan kekuatan yang sangat tinggi, giroh yang sangat tinggi, intolabul ilmi, sampai beliau membuat sebuah kalimat, Allah tidak malu akan kebenaran, dan beliau bertanya. Dan kita lihat, kalau dalam bahasa orang Jawa Barat, dan saya sulit menerjemahkan bahasa Indonesia, Ummu Sulaim itu tetelepek gitu. Tahu gak tetelepek? Gak paham ya. Tetelepek itu artinya betul-betul ingin tahu dengan perinciannya. Jeli gitu. Bertanya sesuatu yang dalam. Sampai beliau bertanya alasannya. Dan beliau tumaninah dengan perbandingan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini. Metode bertanya, cara bertanya. Kemudian dari pertanyaan itu akan menghasilkan apa? Itu yang hebatnya gitu. Karena apa yang terungkap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam buah dari pertanyaan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, sehingga menjadi hukum yang bagi kita hari ini begitu pahamnya. Saya selantiasa menyatakan bahasa sunnah, lamun mah cenah te aya Ummu Sulaim nunaros jiga kieu, urang ge mal apal hukumna jiga kieu gitu kan. Jadi kita tidak akan sejauh ini tahu tentang hukum masalah mimpi gitu kan. Seperti apa hukum tentang mimpi dan seperti apa itu tentang air mani, itu jasa Ummu Sulaim bertanya. Dan ini kehebatan para sahabat ridwanullahi taala alaihim yang jauh dengan kita hari ini. Ya. Barangkali demikian yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya. Berhubung mungkin apa? Ini tidak ada listrik ya, tapi menggunakan jaset kecil. Mungkin tidak optimal suaranya ya. Sampai di sini ya, maaf tidak ada pertanyaan karena suaranya diangkat terus. Suaranya kurang keras. Ya. Ya cukup, enggak apa-apa ditutup. Insyaallah minggu depan ya.